Halaman 519. Untuk gambaran munfasil, yang mutasil ini adalah yang tadi sini ada. Tidak ada. Mutasil itu adalah contohnya seperti ini. Ada kali kata-kata ma ra'aitu tullaba illa Ahmad. Oke. Ma ra'aitu tullaba illa Ahmad. Mana yang am? Tullab. Khususnya mana? Ahmad. Mukhasisnya? Illa Ahmad. Illa. Illa. Ada lagi misalkan akrimit tullaba idza tafawwaqa au in tafawwaqa. Mana yang am? Yang khusus, yang khas? In tafawwaqa. Khasnya adalah at-tullab mutafawwiq. Mukhasisnya adalah syarat. Syaratnya apa? Syartut tafawwuq. Ya. Jadi yang munfasil, yang mutasil itu adalah mukhasisnya disebutkan bersamaan dengan am. Oke. Mutasil adalah ma yastaqmala yastaqillu binafsihi au adat adawatut takhsisnya disebutkan bersamaan dengan lafaz am. Ma ra'aitu tullaba illa Ahmad. Ada lafaz amnya tulab, ada Ahmadnya. Tapi kalau yang mumfasil terpisah, lafaz am di sini mukhasisnya di tempat lain. Lafaz amnya Al-Qur'an, mukhasisnya hadis. Al-Qur'an dan hadis kan tidak sama, tidak satu lafaz, tidak satu ayat, dan datangnya pun berbeda. Oke. Jadi sekarang yang akan kita pelajari itu adalah yang munfasil. Qala wal munfasil. Seperti tadi, al-munfasil itu adalah allazi yastaqillu binafsihi au lafaz am berbeda tempatnya dengan lafaz khas, mukhasis. Jadi tidak dalam satu tempat. Maknanya juga mukhasisnya itu yastaqillu binafsihi, ma yastaqillu binafsihi. Mukhasis itu yastaqillu binafsihi au tidak disebutkan bersamaan dengan lafaz am. Oke? Okay? Paham ya? Lafaz am lain, mukhasis lain. Sehingga tidak dalam waktu yang bersamaan, itulah yang disebut dengan munfasil. Ai ma allazi yastaqillu bi nafsihi la yahtaju fi subuti ila dzikri lafdzil 'ami ma'ahu. Tidak disebutkan ada lafaz 'am di situ. Itu yang munfasil. Maknanya yang munfasil itu kan sudah terpisah. Mutasil bersambung, kan? Munfasil terpisah. Oke. Okay. Wal munfasil salasa. Munfasil itu terbagi kepada 3. Al-awwal al-aqlu. Al-aqlu. Al-aqlu itu akal kita. Kita memisahkan sesuatu itu dengan menggunakan akal. Ada lafaz am. Khasnya tidak disebutkan di situ. Berarti kita memisahkannya dengan akal kita. Seperti. Jadi akal itu. Untuk bisa memisahkan dengan akal ini. Imma daruratan wa imma nazar. Bin nazar. Darurah ini maknanya seperti ini. Ketika kita mendengar sesuatu secara darurah dan mesti kita harus sudah paham ini keluar daripada lafaz. Nah, seperti itu. Kalau contoh di sini, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in maknanya adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi amnya di sini apa? Kulli syai'in. Am. Kan? Di situ ada khas. Tapi tidak disebutkan di sini mukhasisnya apa? Mukhasisnya ada akal kita. Dari mana? Secara daruratan. Daruri. Daruri apa maknanya? Lazim. Wajib dan harus. Kita harus tahu bahwa Allah itu la yakhluqu zatahu. Allah tidak menciptakan dirinya. La yakhluqu nafsahu wala sifatahu. Okay? Allah tidak menciptakan dirinya. Jadi kulli syai'in itu maknanya apa? Segala sesuatu selain Allah. Okay? Dari mana kita tahu selain Allah? Nah, itulah maknanya bil akli. Mukhasis bil akli tidak disebutkan di sini, tapi kita mesti tahu dan mesti mentaksis ini dengan akal kita. Dan ini daruri. Daruri maknanya tanpa kita berpikir, tanpa kita merenung dulu, kita sudah mesti tahu. Oke. Yang kedua ada nazari. Nazari maknanya adalah kita berpikir dahulu dengan akal juga. Kita berpikir, kita pikirkan terlebih dahulu, kita renungkan terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan sadar, oh ternyata begini. Dengan menggunakan akal juga, tapi kita membutuhkan pemikiran terlebih dahulu. Contohnya misalkan seperti ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. 'Alan nas, semua manusia wajib untuk melaksanakan haji. Semua manusia wajib melaksanakan haji. Itu secara lafaz amnya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Tetapi kita secara akal kita akan paham bahwa tidak mungkinlah Allah memberikan taklif kepada bayi. Tidak mungkin juga Allah memberikan taklif kepada orang buta, ya kan? Di sini tidak disebutkan illa as-sabiyya illal majnuna, tidak ada. Dengan akal kita akan bisa mentaksis bahwa as-sabi dan al-majnun tidak masuk di dalam ayat ini. Oke, okay? Itu kita dapatkan dengan mengkhasisnya akli kita. Jadi, aqliyan dibagi kepada dua, darurah dan nazar. Darurah adalah mendapatkan, menemukan taksis itu, hukum khas, dengan akal secara daruri dan harus, wajib. Tanpa menggunakan, tanpa kita harus berpikir terlebih dahulu. Contohnya adalah, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Secara akal kita akan langsung paham bahwa Allah tidak menciptakan dirinya. Jadi, dirinya di sini, nafsullah itu, kharijun an kulli syai'in. Itu yang pertama. Yang kedua, al-his. Mana al-his? Panca indera. Panca indera apa? Bahasa apa? Ada di Malaysia bahasa panca? Tidak ada. Hah? Panca indera artinya apa? Hah? Artinya apa? Yang masuk panca indera itu yang mana? Mata. Lima. Mata. Mungkin lidah. Nah, hidung. Telinga. Kulit. Merasakan, ya kan? Nah, semuanya lima. Tapi adakah lima dalam bahasa Malaysia panca? Kalau di Indonesia itu ada bahasa Sangsakerta sebutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai semuanya. Limanya itu adalah panca. Pernah antum tahu Indonesia punya Pancasila kan? Pancasila itu maknanya lima sila. Lima, bukan sila. Tapi lima pasal. 1, 2, 3, 4, 5. Panca indera, lima indera. Panca tulap, lima tulap. Panca tatunya lima. Kalau al-hassu antum terjemahkan dengan panca indera, sebenarnya di sini tidak terlalu pas. Antum terjemahan al-hasu di sini mesti indra yang mata saja. Musyahadah bil aini. Faqat. Nanti indra dengan telinga punya bab khusus. Sekarang al-hasu di sini maknanya adalah indra yang mata, penglihatan, musyahadah. Kalau tidak kita khususkan al-hasu di sini musyahadah, kita masukkan telinga juga masuk indra dalam yang kedua ini, pembahasan yang tentang pendengaran nanti ada bab khusus. Tapi al-hasu di sini maknanya adalah indra penglihatan. Jadi maknanya adalah ketika ada lafaz am, kita bisa mentaksis lafaz itu dengan mata. Dengan mata. Oke? Okay? Misalkan terkadang seperti ini, misalkan nih kalau dalam waqi'ah kita nih, at-tullab terkadang dimaknakan pelajar laki-laki banyak. Terkadang juga dimaknakan pelajar perempuan, ya kan? Seperti itu. Misalkan hari ini saya katakan, al-an udarrisu at-tullaba as-sana fi sanati tsaniyah, misalkan. Fi sanati tsaniyah. At-tullab di sini secara musyahadah atau maka bisa mengatakan yang dia lihat kan cuma pelajar laki-laki saja. Berarti at-talibat kharijun min hadzal lafzi. Dari mana dia tahu? Karena dia melihat yang hadir itu kan tulab laki-laki semua. Oke? Okay? Musyahadah. Contoh di sini. Wa utiyat min kulli syai'in. Ini kisah Ratu Balqis. Ratu Balqis di kerajaan Sabak di masa Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua junudnya, Nabi Sulaiman tidak melihat ada hudhud. Burung hudhud ternyata waktu itu ghaib. Amkana minal ghaibin dalam Al-Qur'an. Terus kata burung hudhud ini, ra'aitu imra'atan tamliku, dalam ayat itu, tapi akhir ayat itu dikatakan wa utiyat min kulli syai'in. Balqis itu, ratu Balqis itu diberikan segala sesuatu. Kerajaannya ini gambaran bahwa begitu besar kerajaannya Balqis. Wa utiyat min kulli syai'in. Katanya, utiyat min kulli syai'in. Diberikan segala sesuatu untuk Balqis itu. Nah, dan waktu itu Hud-Hud melihat, ataupun para jundi Ratu Balqis juga melihat apa saja yang dimiliki oleh Balqis itu, kan? Dia melihat dengan mata. Kira-kira apa yang tidak ada dia dimiliki oleh Balqis? Mata manusia tidak bisa melihat. Tapi Allah katakan wa utiyat min kulli syai'in, mesti ada sesuatu yang tidak diberikan kepada Balqis. Sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Kalau dalam ayat ini dicontohkan wa utiyat min kulli syai'in kepada Balqis kecuali arasy, misalkan. Kenapa arasy tidak? Ternyata kita tidak melihat arasy di kerajaan Balqis. Dari mana kita tahu arasy mukhassas dari di taksis atau keluar daripada lafaz kulli syai'in? Karena mata kita tidak melihat ada arasy, oke? Okay? Secara musyahadah kita tidak melihat di situ ada arasy walaupun Balqis punya semuanya. Tapi kata Imam Isnawi nanti dikatakan walaupun arasy itu ada, manusia juga tidak bisa melihat, katanya. Arasy itu arasy Allah. Yang paling pas itu contohnya mungkin dikatakan tudammiru kullasyai'in, angin kencang di zaman para anbiya itu menghancurkan semuanya yang ada di bumi. Tudammiru kullasyai'in misalkan. Angin-angin itu menghancurkan semuanya, tapi secara musyahadah kita bisa melihat ternyata gunung tidak hancur. Kan? Gunung tidak hancur. Ternyata dari sini kita bisa mengatakan tudammiru kullasyai'in ada dalam Al-Qur'an itu, tudammiru kullasyai'in. Tudammiru kullasyai'in. Menghancurkan semuanya. Ini tudammir menghancurkan. Tadmir, menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, di alam ketika umat Nabi apa yang engkar itu akhirnya Allah turunkan angin kencang yang menghancurkan semuanya. Semua hamba-hamba yang kufar itu hancur, binasa, oke? Okay? Tapi gunung tidak hancur. Gunung tetap dalam posisinya. Jadi maknanya gunung ini keluar dari makna kullasyai'in, oke? Okay? Dari mana kita tahu? Musyahadah. Kita melihat gunung masih ada. Gunung itu masih tetap kokoh. Sementara Allah katakan tudammiru kullasyai'in, semuanya sudah hancur. Kata gunung masih kokoh, kita katakan gunung ini kharijun min kulli syai'in dengan alasan apa? Bil musyahadah. Itu yang kedua, bil musyahadah. Yang ketiga ad-dalilus sam'i. Nah, ini dia baru yang sam'i. Kalau tadi musyahadah, al-hissu yang pertama adalah musyahadah, yang kedua ad-dalil as-sam'i maknanya adalah pendengaran. Yang pendengaran ini maknanya apa? Sesuatu yang kita dengar. Tetapi yang dimaksud di sini yang sesuatu yang kita dengar itu adalah sami'nal hadis, sami'nal Qur'an. Jadi khusus kepada Al-Qur'an dan hadis saja. Oke? Okay? Ataupun sami'nal hadis, sami'nal Qur'an, ini maknanya. Ad-dalil as-sam'i yakninya an-nafsul Qur'an wa nafsul hadis wa nafsu al-Qur'an. Nah, seperti ini nanti akan ada Al-Qur'an misalkan lizakari mithlu hadzil unsayain dalam Al-Qur'an, ya kan? Setiap anak itu, setiap anak laki-laki akan mendapatkan dua kali bagian dari perempuan dalam warisan, dalam waris. Tetapi ada taksis dalam hadis. Semuanya sam'i, Al-Qur'an sam'i, hadis sam'i. Al-qatil la yaris. Siapa yang membunuh dia tidak akan mewarisi. Nah, dia membunuh bapaknya. Ayahnya dia bunuh berarti dia tidak akan mendapatkan warisan. Ketika ayahnya dibunuh dia tidak mendapatkan warisan, berarti ini mentaksis ayat yang tadi. Ayat mengatakan semuanya dapat, ayat hadis ini mentaksis bahwa yang membunuh tidak dapat. Ini dalil sam'i, okay. Wa fihi masail. Di dalamnya banyak masail, termasuk nanti sampai masalah rabi'ah. Ula tsaniyah, sadisah, tsalitsah, rabi'ah. Nanti kita akan sampai bahas sampai rabi'ah saja. Insyaallah selesai. Yang pertama, al-qasu idza 'arada al-'arada al-'ama yukhassishu. Yukhassishu atau yukhassishu? Al-'ama, al-qasu idza 'arada al-'ama. Misalkan al-khasu idza arada al-ama yukhassishu. Ini kaidah ammah yang dibuat oleh jumhur. Al-khasu idza arada al-ama yukhassishu atau yukhassishu. Yukhassishu atau yukhassishu. Yukhassishu. Yang berani bersuara itu subhanallah. Daripada suara tidak terdengar, tapi jawabannya betul. Tapi anda tidak dengar. Yukhassishu atau yukhassishu. Tapi ingat, setiap jawaban mesti ada alasan. Antum takut di alasan itu. Dimana yukhassishu? Tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada yang menjazamkan. Asal beliau tidak ada yang menjazamkan, sehingga tidak boleh majzum. Selesai. Ustaz. Qasisuhu ya qasisuhu. Ustaz, fadal. Tidak ada yang punya mazhab lain kan mesti boleh jadi yuqasisuhu, yuqasisihu, yuqasisuhu. Misalkan ada yang lain. Kalau siapa yang milih yukhassishu? Siapa yang pilih yukhassishu? Kau dalam surat apa? Iza farauta. Iza farauta. Fansabah. Bukan itu yang dalam fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ini. Iza. Iza ini tak apa? Iza atau apa? Untuk apa? Syarat. Ya? Ini syarat nih. Jawab syaratnya mana? Yukhassis. Jawab syarat itu marfu', mansub, majzum. Apa? Jawab syarat? Ada yang jawab marfu'? Majzum. Kalau majzum berarti dia khasis tu. Berarti ada yang menjazamkan atau tidak? Ida. Ida al-qasu ida arad al-ama yukhassisu. Yukhassisu ini kaedah ammah. Untuk ingat ini harus apa? Ini kaedah ammah, kaedah ammah yang kaedah kulliyah yang dibuat oleh jumhur usuliyin minal syafi'iyah, minal mutakalimin. Ini kaedah kaidah kuliah. Kaidah kuliah mananya, Pak? Ini induk semua nanti. Berapapun furu' di bawahnya, semuanya akan mengikut ke sini. Okey? Al-khasu idza 'arada al-'ama yukhassishu. Sekarang contohnya. Ada dua lafaz. Qaf datang duluan. Am datang belakangan, terakhir. Hukum yang dipakai mana? Hukum mana? Khas. Hukumnya adalah khas. Kenapa? Kaidah ini. Kemudian, am awal. Khas datang terakhir. Hukum dipakai? Hukum dipakai? Am. Khas. Tamir. Hukum yang dipakai? Apa-apa, ya. Yang kedua, yang ketiga, khos am datang dalam waktu yang sama. Hukum yang dipakai? Ah, ini 1, 2, 3 belum ada jawabannya. Satu sudah khas. Yang dua? Yang dua khas. Kenapa khas? Kaidah ini. Sekarang, kalau dia datang dalam waktu yang bersamaan, pakai dari mana? Khas. Kenapa? Kaidahnya jelas. Tidak boleh ada yang berubah dari kaidah ini. Apapun qadhiyahnya, hukum akhirnya adalah khas. Oke? Okay? Apapun qadhiyahnya, hukum akhir adalah khas. Ini kaidah kulliyah yang dibuat oleh Syafi'iyah atau Jumhurul Mutakallimin. Al-mas'alah al-ulanya adalah al-khasu iza aradhal ama yukhassisku. Maknanya yang terlambat duduk depan. Al-khasu iza aradhal ama yukhassisku. Ini kaidah amah yang kaidah kuliah yang dibuat oleh mutakallimin. Beliau lanjutkan. Ulima ta'khiruhu amla. Ulima ta'khiruhu maknanya apa? Nah, seperti ini tadi. Kalau ini mana yang awal, yang awal? Awal khas am mutaakhir. Yang ini am awal khas mutaakhir. Siapapun yang awal, siapapun yang akhir ataupun datang bersamaan dalam kaidah usuliyin, jumhurul usuliyin wal mutakallimin, khas selalu menjadi mukhassis. Oke, okay? Tuh kaidahnya. Sehingga beliau mengatakan ulima ta'khiruhu amla, tetap saja dia menjadi khas, itu menjadi mukhassis. Kemudian itu masalah ula, itu ya, masalah ulanya adalah qaidah ammah. Wa Abu Hanifata, tengok ini perbedaannya. Wa Abu Hanifata ja'ala al-mutaqaddima mansukhan wa tawaqqafa haitsu juhila. Kalau jumhurul usulin mutakallimin tadi sudah jelas. Khas awal, am terakhir, hukum khas. Karena kaidahnya seperti ini. Am awal, khas akhir, khas pakai. Kaidah seperti ini. Kalau datang bersamaan, maka khas yang dipakai. Semuanya khas. Ini kalau usulin, jumhur mutakallimin. Hanafiah mengatakan, kaidah Hanafiah. Hanafiah kaidahnya adalah al-mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim. Nih, kaidahnya Hanafiyah. Al-mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim. Ini kalau ulima. Ulima ta'khiruhu. Oke? Okay? Kalau diketahui mana yang awal, mana yang akhir, Hanafiyah mengatakan al-mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim. Itu kalau dengan syarat ulima. Kalau tidak diketahui, tawakkuf, ya kan? Tawakkufu haitsu wa tawaqqafa haitsu juhila. Kalau tidak diketahui mana yang awal, nah berarti di sini ada am, ada khas yang tidak diketahui mana yang awal, mana yang akhir. Ketika am dan khas tidak diketahui mana yang awal, mana yang akhir, menurut Hanafiyah ini dia menjadi dia tawakuf sampai ada dalil yang merajihkan salah satunya. Coba kita tengok lebih khusus Hanafiyah ini. Kita sudah masuk kepada Mukhassis Munfasil, masih halaman 519. Okay? Kita sudah sampai di pendapat Abu Hanifah. Sekali lagi kita ulang. Kalau jumhurul mutakallimin mengatakan al-khasu iza aradhal 'ama yukhassisuhu, berarti hukum yang kita ambil adalah khas, hukum khas. Sawa'an kana 'ulima ta'khiruhu am lam yu'lam. Okey. Yang penting khas akan selalu dipakai. Sedangkan Hanafiyah, Abu Hanifah mengatakan al-mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim iza 'ulima ta'khiruhu. Mana yang terakhir itulah yang menjadi hukum dengan syarat diketahui. Nah, seperti ini. Khas 'arada 'aman. Mana yang dipakai hukumnya menurut Hanafiyah? am aradul khas dipakai khas. Yang ni. Khas. Khas. Dimana? Yang ni. Dia datang dalam waktu yang sama. Contohnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, satu ayat, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, satu ayat. Nafsul waqti. Datangnya sama. Wa halallahu al-bai'a, Allah halalkan semua jual beli umum. Tapi jual beli itu ada yang riba, mengandung riba. Wa harrama riba, ditaksis lah ya, riba itu haram. Datang dalam waktu yang sama. Mana yang dipakai? Khas. Di mana ada? Kayak siapa? Yang nih. Ini kaidahnya usul mutakallimin. Sekarang kita memakai mazhab mencoba mengkaji mazhabnya Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan al-mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim idza hulima ta'khiruhu. Oke. Okay. Idza jaa muqarinan sama waktunya. Kalau dia datang dalam waktu yang sama seperti ini, maka khas menjadi mukhassir. Sebentar. Assalamualaikum. Fadal, fadal. Badaknya. Nah, badaknya kalau sudah, fadal. Masih lewat. Kesalahan. Nah, jadi di usul di menurut Hanafiyah ini posisinya itu statusnya itu nasikh bukan mukhassis. Apa beda nasikh dengan mukhassis? Kita sudah bahas belum nih kan? Bukan, belum. Beda nasikh dengan mukhassis. Misalkan kita contohkan dengan wa ahallallahu al-bai'a. Kalau ini sudah sepakat ini mukhassis. Wa halallahu al-bai'a. Tapi kalau i'tibarnya ini adalah nasikh dan mukhassis. Wa harrama riba. Ini am, ini khas. Ahallallahu al-bai'a am, harrama riba khas. Sekarang kalau dia mengatakan wa halallahu al-bai'a am, ini mukhassis. Ini menjadi mukhassis untuk yang ini. Maknanya apa? Semua jual beli itu boleh kecuali yang riba, kan itu maknanya. Kalau menjadikan ini nasakh, kalau ingin menjadikan ini nasakh, bukan mukhassis, maknanya apa? Al-bai' termasuk pada riba. Atau riba masuk pada bai'? Aslinya riba masuk dalam bai'. Bai' itu macam-macam. Bai' halal, bai' yang terlarang. Bai' terlarang itu contohnya adalah bai' riba. Kalau yang menjadikan ini nasakh, maka hukum ini dinasakh habis. Mukhassis adalah mengkhususkan hukum beberapa afrad yang sudah datang dari lafaz am, sedangkan nasakh adalah menghapus hukum yang ada di lafaz sebelumnya. Kalau taksis itu dia cuma hanya mentaksis saja, memperjelas gitu ya. Memperjelas, sedangkan nasakh itu menghapus. Nah, makanya kalau Abu Hanifah mengatakan am ini nasikh untuk yang khas, maka hukum khas ini menjadi hilang. Itu kalau nasikh. Kalau dia mukhassis berarti ini diperjelas. Tidak hilang tapi diperjelas. Khas berarti hukum am ini yang hilang. Sedangkan kalau am dan khas itu datang dalam waktu yang sama, menurut Hanafiyah dia menjadi mukhassis. Mukhassis. Dia menjadi mukhassis. Coba tengok. Nah, Hanafiyah di sini nasikh. Nasikh. Ketika dia datang pada waktu yang sama, dia baru menjadi mukhassis. Sedangkan usuli mutakallimin sini mukhassis. Mukhassis. Mukhassis. Semuanya mukhassis. Oke? Okay? Semua mukhassis. Menurut usuli mutakallimin, menurut Hanafiyah yang terakhir menjadi nasikh, yang awal mansukh. Tapi kalau datang dalam waktu yang sama, disitulah dia baru menjadi mukhassis. khas menjadi mukhasis untuk yang am ketika dia datang dalam waktu ya sama. Ini Hanafiyah. Sekarang yang keempat, tidak diketahui mana yang awal mana yang akhir, tidak juga datang waktu yang sama. Nah, hai tujuh hilal tawakkaf. Hanafiyah mengatakan tawakkaf maknanya adalah tidak beramal dengan am, tidak beramal dengan khas. Oke, tidak beramal, dalil am tidak dipakai hukumnya, dalil khas tidak dipakai hukumnya. Maknanya adalah dua-dua dalil ini dikegalkan, tidak dipakai. Oke, selesai. Itu dia. Wa Abu Hanifah ja'ala al-mutaqaddima mansukhan wa tawaqqafa haitsu juhila. Tawaqqufnya itu haitsu juhila, sampai ada sesuatu yang merajihkannya. Merajihkan salah satunya. Kalau am ternyata lebih rajih, rajih dipakai yang am. Khas ternyata lebih rajih dipakai yang khas. Yang merajihkannya itu apa? Misalkan tiba-tiba ada dalil yang mungkin lebih menguatkan pendapat ini, yang am atau yang khas, maka yang dikuatkan itulah yang dianggap rajih. Okay? Atau dalam beberapa perjalanan waktu, am itu mulai kelihatan ada salbiahnya. Salbiah apa? Negatif. Negatifnya. Yang buruk-buruknya mulai kelihatan, berarti ini mungkin ada mafsadahnya. Berarti yang kita katakan yang am ya, rajih ya. Yang khas yang ada mafsadahnya berarti itu marjuh. Oke. Okay. Lana ya'malud dalil. Mana lana ya'malud dalil? Lana apa? Dalil Imam Baydawi. Atas apa? Dalil atas apa? Dalil atas mutakallim tentang pendapat apa? Kaidah amah tadi. Kaidah kuliah. Dalil beliau adalah untuk kaidah ini ya'malud dalilaini. Ya'malud dalilain. Okay, yang malu dalil lain. Ini dalil dari Imam Baydawi. Sekarang, kalau ada, kita buat contoh di sini. Yang munfasil, contoh yang munfasil, misalkan, sama'i misalkan contohnya, kita contohkan dengan, misalnya semua yang hadir di sini akan dapat makanan dari Ustaz Amir. Siap-siap. Semua yang hadir di sini akan dapat makanan. Itu lafaz am, okay? Lafaz am. Kemudian ada datang lafaz khas dari Ustaz Amir sendiri. Yang akan dapat makanan dari saya pelajar Johor saja. Di sini kan banyak. Yang lain juga selain Johor ada kan? Yang akan dapat makanan dari saya pelajar Johor saja. Yang am mengatakan semua yang hadir di sini dapat makanan. Khasnya yang Johor saja. Berarti ada taksis. Kata Imam Baydawi, ya'malud dalilai. Sekarang kalau kita alaman had Abu Hanifah, alaman had mutakallimin, kita pakai hukum yang mana dari ungkapan beliau yang dua tadi? Dari ungkapan satu dan dua tadi? Yang khas. Kenapa? Khas menjadi mukhasis untuk yang am. Untuk yang am. Mukhasis untuk yang am. Sekarang semua pelajar, ini yang pertama pelajar, ini yang amnya, kemudian Johor saja. Yang semua berapa orang semua datang sini hadir? 20? 15? Yang Johor saja berapa orang? 7. Berarti 7. Ini 15, misalkan nih 15. Kalau kita ikut lafaz am, kita berdalil dengan lafaz am, maka kita, maka Ustaz Amir mesti memberikan 15 orang makanan untuk 15 orang. Kalau kita beramal dengan khas, maka beliau cuma punya tanggung jawab 7 saja. Sekarang yang khas ini mengatakan yang akan dapat makanan hanya 7 saja, selesai. Maknanya yang 8 orang ini, 8-nya tidak dapat. Oke. Okay. Ini kalau berdalil dengan khas. Kalau kita berdalil dengan am, semua dapat. Berarti yang ungkapan khas ini sama dengan tidak ada. Ya kan? Sama dengan tidak ada. Oke? Okay? Nah, maknanya kata beliau, kenapa kita mesti berdalil dengan khas? Ya malud dalilain. Ya malud dalilain. Dalil al-awal khas. Kita sudah bagi 7 orang. Terus, ya malud dalilain itu maknanya dalil khas dan dalil am. Oke? Okay? Ya'mal, mempergunakan. mempergunakan dua dalil, mempergunakan dua dalil ini, dalil A, dalil khas dan dalil am. Dalil khas sudah kita sudah bagi untuk 7 orang. Oke. Okay. Dalil amnya di sini kan 15. 7-nya sudah kita bagi. 7-nya itu dari mana? 7 yang sesuai dengan syarat-syarat dari khas. Berarti dalil khas kita pakai secara utuh, dalil am kita pakai juga sesuai dengan persyaratan yang ada di khas. Maknanya dalil khas kita pakai, dalil am kita pakai. I'malud dalilaini. Orang yang mengatakan am berarti kita harus bagikan 15 saja, bukan 7. 15 semuanya kita bagi. Berarti dia menganggap ini tidak ada. Oke? Okay? Kalau dianggap khas ini tidak ada berarti ihmal ataupun ifal. Ihmal dalam bahasa lain itu adalah ihmal. Ihmalu ahadid dalilain. Dia membatalkan dalil khas. Dia batalkan dalil khas. Ada i'mal, ada ihmal. Kata bagi Imam Baydawi, i'malu dalilaini awla min ihmali dalil ahadid dalil. Ahadid dalilaini. Kita batalkan satu dalil itu tidak lebih afdal. Yang afdal itu adalah kita pakai keduanya dalil ini, dan itu lebih afdal daripada kita ibtalu ahadid dalilain atau ihmal ahadid dalilain, ataupun kita ada lagi di sini ihmalu ahadi dalilain, ada juga ihmalu ad dalilain sekaligus. Dua dalil dibatalkan. Kapan? Kapan dia membatalkan semua dalil? Nih. Tawakuf itu maknanya tidak pakai am, tidak pakai khas. Berarti dua-duanya dia batalkan. Kata Imam Baydawi, i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima au min ihmalihima ma'an. Oke, okay. Ada masalah? Semua paham? Masih. Sampai situ dia. Syarahnya sampai 522. Kita akan baca syarah atau untuk baca sendiri? Kalau antum tadi paham, insyaallah tidak susah. Yang tadi paham, insyaallah tidak susah. Dapat minum khusus hari ini. Jazakallah. Bismillah. Iza arda al-khasu iza arda al-ama. Maknanya apa? Misalkan seperti ini. Kalau ada dalil misalkan seperti ini, al-bay'u halal. Halal al-bay'u haram. Ini al-am yu'aridul am. Hukumnya berbeda sekali. Okay? Ini am, ini am juga. Al-bay' halal. Tiba-tiba dia mengatakan al-bay' haram. Ini am yu'aridul am. Tapi pembahasan kita yang satunya am, satu khas. Kenapa dikatakan ini khas? Seperti ini. Al-bay' di bawahnya akan banyak baik, misalkan baik dananir, baik mulahaqa, baik salah satunya adalah ar-riba. Okay. Hukum am mengatakan baik ini halal. Okay. Ada hukum khas mengatakan ar-riba ini haram. Nah, bertentangannya adalah kalau khas ini tidak ada, hukum khas ini tidak ada, maka baik oleh al-bay' halal. Itu saja yang ada, maka semua jenis jual beli ini menjadi halal. Tapi karena adanya khas yang datang membuat hukum ini menjadi lebih khusus, maka seolah tadi baik sudah dikatakan halal, kenapa pula dikatakan ada juz'unnya yang haram? Khas berarti kan juz'un ini kan khas, dan khasnya itu mengatakan haram. berarti dia bertentangan dengan yang am tadi. Tadi kan sudah dikatakan baik itu halal. Kenapa pula ini haram bertentangan? Tapi pertentangannya tidak antara am dengan am, antara am dengan khas. Itu dia. Apa hukumnya? Ya, al-maksudnya kalau menurut mutakallimin, al-khasu idza arda al-ama yu'mal bil khas. Maka khas inilah yang kita pegang. Itu dia. Kalau tadi al-bai' haram, al-bai' halal itu am dengan am bertentangan. Tapi kalau al-bai'u halal, terus ada ar-riba haram, itu am dengan khas yang bertentangan. Kira-kira paham? Ada yang lain? Kalau umum khusus ni sama tak dengan jamin manik? Jamin manik? Jamin manik ni apa? Jalan mantik. Mana belum belajar jamin manik, jalan mantik. Tapi anda tahu jamin manik itu jamin apa? Misalkan dalam ta'rif, misalkan. Kenapa mesti ada jamin dalam makna jamin dalam ta'rif itu apa? Jadi kan dikatakan wahadat ta'rif jami'un mani'un. Jami' itu maknanya dia sudah menghimpun semua afrad-afrad yang ada yang memang masuk di dalam ta'rif ini. Mani'un. Mani'un itu dia sudah menutup pintu masuk bagi yang lain yang tidak layak masuk. Tapi lafaznya singkat. Nah, itu dia. Lafaz singkat itu mampu menjadi jami' mani'. Itu dia kan? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak ada. Yang agak mirip itu nanti permasalahan ini dengan mutlak dan muqayyad. Mutlak muqayyad baru agak mirip. Tapi kalau dengan jami' mani' jauh. Oke. Okay. Coba antum bisa bedakan mutlak dengan am. Siapa yang bisa? Mutlak misalkan sesuatu yang satu lafaz yang datang lafaz dalam bentuk mutlak tidak ada takyid sama sekali. Dia mutlak sama sekali. Umum. Mutlak sama sekali tidak ada takyid. Yang ini lafaz ini am mencakup semua afrad, maknanya hampir sama. Sedikit perbedaan. Tapi nanti kita coba. Sekarang fokus dulu sini. Coba silakan antum tengok. Al-munfasil allazi yastaqillu bi nafsihi wa la fa'ilan yakul. Terus lanjutkan. Al-awwal al-munfasil wa aqlu wal taqsisu bihi ala qismain. Taksis munfasil yang pertama adalah al-awwal al-aqlu wa taqsis bihi ala qismain. Satu, an yakuna bid darurah ka qaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Lanjutkan. Maknanya adalah wa ala anna syai'a. Terus paham? Wasani an yakuna bin nazar. Jumpa ya, an yakuna bin nazar. Maknanya sudah walillah yang alaina sihajjul bait. Itu dia. Contoh mukhasis munfasil yang kedua adalah bagian yang kedua adalah al-hissi, al-his ay al-musyahadah. Jadi tidak hissi itu bermakna indra, tapi khusus untuk musyahadah mata saja. Musyahadah. Wa illa maknanya adalah kalaulah bukan kita maknai hissi di sini musyahadah, itu dia. Wa illa maknanya kalau kita bukan maknai hissi di sini musyahadah, fadalilul sam'i minal mahsusat. Dalil sam'i, pendengaran juga masuk dalam indra. Tapi yang kita maksud di sini hanya hissi di sini musyahadah saja. Misaluhu wa utiyat min kulli syai'in. Okey. Bilqis itu diberikan segala sesuatu, tapi lam tu'ta syai'an minal malaikah wala minal arasy. Dia tidak punya jundi malaikat. Dia mungkin punya jundi jin tapi tidak punya malaikat, tidak punya arasy Allah. Contoh yang dikata Imam Isnawi, contoh di sini malaikat dan arasy itu juga tidak bisa dilihat oleh manusia. Sebenarnya contoh ini kurang tepat, kata beliau. Tidak bisa juga manusia musyahadah kepada junul malaikat dan arasy. Tapi contoh yang lebih tepat, kata beliau, wal aula at-tamsil bi qawli tudammiru kulla syai'in fa innana nushahidu asya'an katsira la tudammiru la tadmira fiha, seperti langit, gunung, tidak tadmir. Yang tadmir itu mungkin rumah-rumah, semua penduduk, semua manusia yang ingkar itu hancur, binasa. Tapi gunung tidak, langit tidak. Sementara langit dan gunung itu masuk dalam kulla syai'in dan dia musyahadah. Okay. As-salis, dalil as-sam'i, ad-dalilu sam'i. Dalil sam'i mustamilan ala tis'i masail. Di dalamnya ada 9 permasalahan. Yang pertama, qa'idah kulliyah atau dhabitun kulliyun. Ala sabilil ijmal, kata beliau, kaidahnya tadi sudah. Al-khasu iza aradal ama, ay dalil khas ala khilafi madalla alaihi al-am. Fayu'khazu bil khasi sawa'an. Ulima ta'khiruhu anil ami au taqdimuhu. Nah, khas yang lebih awal daripada am, tetap juga khas yang diambil. Au lam yu'lam syai'un minhuma. Tidak ada yang diketahui mana yang awal, mana yang akhir. Tetap saja khas yang dipakai. Wa zahaba Abu Hanifata, dia. Wa Imamul Haramain ila al-akhdhi bil mutaakhir. Yang diambil oleh Imam Abu Hanifah adalah al-mutaakhir, tapi diambil sebagai nasikh. Kunna beristidlalnya dengan perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan kunna na'khudhu bil ahdats fal ahdats. Paling baru maknanya, al-ahdats paling baru. Wa 'ala hadza, terus antum lanjutkan. Maknanya itu dia. Wa'ala haza, tidak ada yang muskilah kan? Inta akharul amu nasakal khasa. Wa inta akharul khasu nasakal minal ami. Biqadrima yadul madalla alaihi. Tengok sini. Yang antum perlu tahu, kalau menurut Abu Hanifah, kalau am awal, khas datang mutaakhir, mana yang nasiknya? Khas. Ya. Tetapi kalau seperti tadi, qaf ini mengatakan 7, am mengatakan 15. Yang dia nasab itu hanya yang keluar dari yang 7 ini. Oke. Okay? Dia menasab tapi menasab yang keluar dari yang 7 itu saja. Itu kalau mazhab Abu Hanifah. Itu maknanya yansukhu minal ami nasikhun lil ami biqadri ma dalla alaihi, itu maknanya. Fa in juhila tarikhu wajib tawaqqufu, harus tawaqquf. Illa an yatarajjah, tengok tu penting sekali, illa an yatarajjah ahaduhuma 'ala al-akhar bi murajjihin ma. Ma makna bi murajjihin? Bi murajjihin ma, dengan murajjihnya, dengan murajjihkan sama ada am ataupun khas. Ada yang lain? Bi murajjihin ma, bi murajjihin ma itu nakirah. Kalau nakirah merujuk kepada apa saja, mau khas, mau am, dalil sam'i, dalil apa saja, semua yang bisa menjadi murajjih untuk am dan khas yang tidak diketahui itu, yang tawakuf tadi, juhila tarikhuhu, kan mesti tawakuf katanya. Kalau memang mesti tawakuf, hatta yatarajjah bi murajjihin ma, apapun yang menjadi murajjih, seperti yang saya contohkan tadi, dalam rentan waktu ulama tawakuf dalam mengamalkan am dan khos. Kita tidak mengamalkan am, tidak mengamalkan khos. Dalam perjalanan waktu ada terlihat khos ini mengandung mafsadah. Ya. Khos ini ada mafsadahnya ini. Oh, berarti am ini naik menjadi rajih. Apa yang membuat dia menjadi rajih? Mafsadah yang ada di khos. Ya. Atau di lain waktu dalam perjalanan khos ini mulai nampak ada lebih maslahat daripada am. Khas menjadi rajih. Berarti dia menjadi rajihnya karena ada maslahat. Jadi bi murajjihin ma, apapun dia yang menjadi bisa menjadi murajjih. Bi murajjihin ma itu maknanya nakirah. Oke. Okay. Ka tadammunuhi hukman syar'iyyan. Nah, dia katakan contohnya di sini tadammunuhi hukman syar'iyyan. Ada hukum syariat yang masuk di dalam salah satu itu. Dalam am, dalam khas, terserah. Berarti yang mana yang masuk dalam hukum syariat yang jadi yang dirajihkan. Kemudian au ishtihari riwayatihi. Nah, ishtihari riwayatihi termasuk dalam ishtihari riwayat. Salah satunya walaupun muta'arid, tapi salah satu am lafaz ini am ataupun khas lebih masyhur dalam riwayat, maka dia dianggap lebih rajih. Au amalil aktsar. Orang mengerjakannya banyak juga menjadi salah satu penyebab dia menjadi rajih. Au yakunu ahaduhuma muharraman. Nah, itu dia juga. Am dan khas muta'arid, tapi salah satunya haram, satunya mubah. Nah, yang haram ini menjadi, yang salah satunya menjadi rajih. Wal akhar ghairu muharram fa innahu la tawaqquf bal yuqaddar al muharram, yuqaddar al muharram muta'akhiran. Kenapa muharram muta'akhir? apa dalam kaidah itu dalam iza aradal apa iza aradal haramu al halal ghulibal ghuliba al halal ghuliba itu maknanya kan dikalahkan ya. Ada misalkan seperti ini, minuman ini halal, dan yang kata yang lain bilang minuman ini haram, kita akan pegang yang mana? Minuman ini haram. Limadha? Ihtiyatan. Ihtiyatan. Tapi kalau ada yang mengatakan ini wajib zakat, ini mengatakan tidak wajib zakat. Dalam khamsati awsaq itu ada contohnya. Ada mengatakan wajib zakat. Kenapa? Ya, wajib zakat kenapa? Ihtiyatan. Ada dalil lain mengatakan wajib zakat wa aqimus sholata wa atuz zakata. Untuk tadammun hadzihil ayah, karena ayat ini mencakup ada kewajiban zakat, maka kita rajihkan yang wajib zakat tadi. Itu juga ihtiyatan. Tapi kalau contoh dalam hal yang adamul asli aslan, adamul fi'li aslan, misalkan seperti minuman ini halal, ada mengatakan minuman ini haram, wad dalil qawi, sama-sama kuat, maka kita pakai minuman ini haram ihtiyatan. Ghulibal halal, halal dibedik kalah. Kemudian ini Hanafiyah nih, wa minhum man balagha. Wa minhum man balagha fa qala innal khassa wa in ta'akhkhara 'anil 'ami walakinahu warada akbahu, seperti ini. Innal khassa ta'akhkhara 'anil 'ami, tapi ta'akhkharanya itu dekat sekali. Okay? Ta'akhkhara 'anil 'ami, terus dikatakan walakinahu warada aqdahu, datangnya itu persis dekat setelah kedatangan am. Tadi Hanafiyah mengatakan yang mukhasis itu kan kalau dia datang sama-sama, ya, dia datang sama baru dianggap mukhasis. Tapi kalau dia datang berbeda walaupun sangat dekat jaraknya, tetap saja qas ini menjadi nasikh. Oke. Min ghairi taraqqin fa innahu la yuqaddam 'alal 'am bal la budda min murajjihin. Oh, bukan. Berarti dia ini mengatakan bahwa dia masukkannya ke dalam yang sama. Anda temukan yang ini mukhassis ini dalam kitab lain. Hanafiyah berarti kalau sesuai kitab ini Imam Bidawi menuliskan berbeda dengan yang kitab lain. Hanafiyah itu punya pendapat seperti ini. Yang Muhammad Balago tadi beliau katakan seperti ini. Am itu ekos datang, tapi dekat setelah kedatangan am. Kata beliau, di sini walaupun dia tak akur, tapi tidak bisa mengambil khos. Kenapa? Terlalu dekat jaraknya. Okay? Oleh karena itu dia katakan kita tawakuf di sini. Tawakuf sampai adanya murajjah. Itu man balago. Mana man balago? Man balagha. Wa minhum man balagha. Orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menempatkan qaf dan am ini. Kalau Imam Abu Hanifah tadi sudah menyebutkan kalau ta'akharnya jauh bisa. Tapi kalau dia ta'akhar tapi walaupun dekat, katanya tidak bisa juga qaf itu langsung menjadi jadi nasik seperti ini, tidak bisa. Jadi kalau di sini mesti jauh jaraknya baru dia bisa diambil. Tapi kalau dekat seperti ini tidak, katanya. Itu man balagha. Itu man balagha. Dia mubaligh di dalam mentakdirkan khas dan am itu. Hujjatus Syafi'iyah. Hujjatus Syafi'iyah tadi apa? Males. Taqaddamna wa ta'akhkharta. Tak apa-apa. Tapi kita sudah melaju nih. Hujjatus Syafi'iyah tadi apa? I'malu dalilai. Okay. Dengan memakai khas berarti kita sudah memakai am dan khas dalam waktu yang sama. Tapi kalau ada orang memakai am saja berarti dia telah membuang dalil khas. Kalau ada orang yang tawakuf berarti dia tidak pakai am, tidak pakai khas. Berarti dia i'malu dalilai. Kalau pakai khas saja berarti i'malud dalilain. Kalau pakai am saja berarti dia telah membuang dalil khas. Berarti ihmalud ahadid dalilain. Tawakuf tidak pakai am, tidak pakai khas, berarti dia telah ihmalud dalilain. Kata Imam Baidawi, i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima au ihmalihima ma'an.